Nah, hal yang lainnya disuruh taubat, suruh kembali kepada Islam dan dimintakan jaminan kepada keluarganya tidak akan melakukan hal serupa. Ini juga orang-orang muayyan zaman Nabi, 170 orang zaman Khalifah Utsman bin Affan, Gubernur Abdullah bin Mas'ud di kota Kufah. Kemudian pada zaman Ali radhiyallahu taala anhu, 600 orang-orang yang berguru kepada Ali, kepada para sahabat, mereka berada di barisan Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka orang yang rajin baca Al-Quran, saum, sholat, tapi mereka gunung memutuskan Ali radhiyallahu taala anhu dengan mengikuti paham Abdullah bin Sabah. Maka Ali mengkafirkan mereka dan membunuh mereka tanpa istitama, tanpa diminta taubat terlebih dahulu. Mereka dibakar hidup-hidup di pintu Khandaq. Ini jumlahnya 600 orang-orang muayyanun juga. Kemudian juga pada zaman tabi'in ada orang yang jatuh ke dalam kekafiran, walaupun ini lebih rendah daripada kemusyrikan, namanya Al-Ja'ad bin Dirham. Dia mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, Allah tidak mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman tabi'in di Kufah, Al-Ja'ad bin Dirham seorang yang abid, ahli ibadah, orang alim, ahli ilmu, orang soleh, tapi tak kalah berpendapat bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, Allah tidak mengajak bicara Nabi Musa. Maka Khalid bin Abdul Al-Qusari, gubernur Kufah, pada hari raya Idul Adha mengatakan ketika khutbahnya, ya ayuhan nas, dhuhu taqabbalallahu duhayakum fa inni mudhhin bil Ja'ad ibn Dirham. Hai manusia, berkorbanlah kalian, semoga Allah menerima kurban kalian. Saya akan berkorban dengan Ja'ad ibn Dirham. Dia turun dari mimbarnya dan menyembeli Al-Ja'ad ibn Dirham. Padahal orang salih dalam lahirnya. Bicara pada zaman Abdullah bin Zubair, khalifah di Hijaz, gubernur di Kufah adalah Mus'ab bin Zubair. Saudaranya Abdullah bin Zubair adalah termasuk Al-Abadil Al-Arba'ah, khalifah di Hijaz. Kemudian gubernur di Kufah saudaranya Mus'ab bin Zubair. Di situ ada Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid As-Saqafi, yang menantu sahabat. Dua istrinya adalah putri sahabat. Dia mengklaim bahwa dirinya mendapatkan wahyu, maka dia diponis murtad oleh para sahabat yang tersisa dan para ulama tabi'in. Bahkan istrinya ketika tidak mau mengkafirkan suaminya, salah satu dari istri tersebut oleh Mus'ab bin Zubair, setelah minta pendapat kepada Abdullah bin Zubair, katakan suruh dia mengkafirkan suaminya, kalau tidak bunuh dia. Yang satu mau mengkafirkan suaminya, Al-Mukhtar, yang satu mengatakan suami saya adalah rajulun salih, orang yang salih. Akhirnya dikafirkan dan dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair, gubernur Kufah. Kemudian banyak sekali kejadian-kejadian. Para ulama Bukhara mengatakan tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah kafiran zakiyan, dia orang kafir yang lihai. Ibnu Mufid ketika mengarang kitab Manasikul Masyahid, tata cara ibadah haji di sekitar kuburan keramat, dikafirkan, diponis musyrik juga oleh Ibnu Qayyim. Dan yang lainnya, sampai Syekh Muhammad Ibnu Abdullah menjelaskan dalam suratnya kepada Ahmad Ibnu Al-Qayyim Al-Sa'id, lakin min akhiri wajal kisatu Bani Ubaid muluk menyesal wafa'ifatihim annahum yadda'una annahum min ahli bait wa yusalluna jama'ah wal jum'ah wa nasabul qurata wal muqtid wa ma'adhalika ajma'a ulama ala kufrihim wa rijadihim wa qitalihim wa anna biladahum bilan harbin yajibu qitaluhum wa rakan muqtahin dan mubidin lahum. Di antara kisah yang terakhir, kisah Bani Ubaid. Bani Ubaid adalah Ubaidiyah atau Qaramithah, atau mereka mengklaim sebagai Fatimiyah. Mereka para penguasa Mesir waktu itu, Qaramithah. Mereka berbahasa sekitar 250 tahunan. Mereka annahum yad'una annahum min ahli bait, mereka mengklaim turunan ahli bait, turunan Rasulullah. Makanya mereka menisbatkan diri sebagai dinasti Fatimiyah. Mereka sholat jemaah, sholat jumlah langsung pimpinan dari khatibnya. Mereka mengangkat para qadhi dan mufti, mengangkat para qadhi. Tapi mereka mengatakan penyelisihan terhadap syariat, mereka melegalkan syirik, melegalkan syirik kuburan, yang membangun kuburan-kuburan yang dikeramatkan adalah mereka. Apa yang dilakukan para ulama? Ulama sepakat ijma atas kekafiran kemurtadan mereka dan memerangi mereka, dan negeri mereka disebut Biladul Harbin, negeri harb, yang wajib akan diperangi walaupun rakyatnya, karena rakyat yang muslim, walaupun rakyatnya benci dengan penguasa Umayyah tersebut. Ini antara contoh-contoh. Makanya Syekh Muhammad Ibn Wahab ketika menyikapi seorang yang namanya Ahmad Ibn Abdul Karim Al-Ahsai, ketika dia tidak mau mengkafirkan pelaku Syekh Akbar secara wajan, kata Syekh Muhammad, hal qala wahidun minas sahabati ila zaman Mansur al-Bahusi anna ha'ula yukaffaru anwa'uhum la'ayanhum. Antara pernah zaman sahabat sampai zaman Mansur, ulama zaman beliau, kembali, pernahkah seorang sedang sahabat sampai zaman Mansur al-Bahusi mengatakan bahwa pelaku kemusyrikan syirik akbar itu dikafirkan macamnya saja, tidak orang muayyannya? Ada tidak? Tidak ada. Tadi buktinya contoh-contoh zaman Rasul sampai zaman para ulama berikutnya. Makanya saya Ishaq Ibn Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitabnya Hukum Takwil Muayyan, ketika mendapatkan ada sebagian orang yang intima kepada Allah Tauhid, tapi ketika menyikapi pelaku syirik akbar, dia mengatakan perbuatannya syirik, orangnya tidak bisa dikatakan musyrik. Kata beliau, inda tahqiq la yukaffiruna al-musyrik illa bil umum wa bima bainahum yatawarra'una an dzalika thumma dabbat bid'atuhum wa syubhatuhum hatta rajat 'ala man huwa min khawasil ikhwan wa dzalika wallahu a'lam bisabab tarki kutubil usul wa 'adami i'tina'i biha wa 'adami khawfi min az-zayg. Kemudian saat diteliti orang-orang tadi bahwa mereka itu tidak mengkafirkan pelaku kemusyrikan kecuali secara umum saja. Siapa yang melakukan kemusyrikan dia musyrik. Tapi ketika menerapkan di antara mereka, di antara orang-orangnya, mereka enggan, tidak mau. Hanya mengatakan perbuatan syirik, orangnya belum tentu musyrik, bukan musyrik. Kemudian berkata-kata, ثُمَّ دَبَّتْ بِدْعَتُهُمْ وَشُبْحَتُهُمْ. Kemudian bid'ah dan syubhat mereka ini merebak laris di kalangan sebagian ikhwan. Dan hal tersebut, wallahu a'lam, atau beliau, sebabnya apa? Karena mereka meninggalkan kitab-kitab induk dan tidak mau belajarnya, dan tidak punya rasa takut jatuh dalam kesesatan. Makanya Syekh Abdurrahman Ibn Abdul Hamid dalam kitabnya Al-Jawabul Mufid yang tergabung dalam kitab Aqidatul Muwahhidin, beliau di akhir kitabnya, di akhir kesimpulan setelah menguraikan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' tentang permasalahan ini, beliau mengatakan, inna tawakkufa an takfiril muayyani mutlaqan wal qawla bi anna jinsan man fa'ala kadza fahuwa kafirun walakin al-muayyana in fa'alahu fala nastati' takfirahu ma huwa illa lagwun la ma'na lahu wa ibtalun lil ahkami syar'iyyati wa bid'atun mukhalifatun li hadyi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i sahabati wa tabi'in wa ulama'il ummah. Kata beliau, asli tawakkuf, ya, tidak mau mengkafirkan muayyan dan pernyataan bahwa orang jenis orang yang melakukan kekafiran kemusyrikan adalah kafir, tapi orang muayyan, orang tertentu bila melakukannya tidak bisa kita kafirkan. Pernyataan ini mahuwa illa lagwun la ma'na lahu. Pernyataan ini adalah lagwun sia-sia yang tidak memiliki makna sedikit pun, dan ibtalun lil ahkami syar'iyyati, dan merupakan pengguguran terhadap hukum-hukum syariat. Apa bentuk penggugurannya? Dan para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab fikih, apa hukum sholat di belakang orang musyrik, apa hukum loyalitas kepada orang musyrik, apa hukum salam kepada orang musyrik. Nah, ketika hukum ini tidak diterapkan,

wal muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzur man khadara al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهله الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفون. اللهم فك أسرى المسلمين من أيد الظالمين. اللهم فك أسرى المسلمين من أيد الظالمين. اللهم فك أسرى المسلمين من أيد الظالمين. اللهم احفظ علماء الربانيين. اللهم احفظ علماء الربانيين فإنه من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم كثر دعاة التوحيد في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا.